Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai tadi mengenai adopsi. Nah, ketika memang banyak sekarang yang mengadopsi, apakah caranya bagaimana kalau misalnya pasangan suami istri tidak mempunyai anak, ingin mengambil anak, menurut agama itu harus bagaimana, Buya? Masalah adopsi, adopsi adalah haram yang artinya memindah nasab. Tapi kalau Anda mengambil anaknya orang, nasabnya tetap, ya boleh-boleh saja, sah. Tapi itu pun harus Anda perhatikan, anak siapakah dia? Kalau anaknya orang lain, lihat, jika dia seorang laki-laki, Anda seorang wanita, pada akil balik pun tidak boleh melihat aurat Anda, tidak boleh bersentuhan tangan dengan Anda. Nah, ini nasabnya harus perhatikan. Biasanya tepatnya begini, kalau ada suami istri enggak punya anak, itu mengadopsi, maksudnya memungut, mengambil tanpa berubah nasab. Jika yang diambil adalah anak laki-laki, itu adalah saudaranya istri. Saudara istri Anda, saudaranya anak saudaranya is. Jadi kalau anak saudara Anda, ponakan Anda, sampai kapanpun dia mahram. Anda buka rambut enggak apa-apa di depan dia. Tapi kalau anak saudara suami, nah ini bermasalah. Ini ada aturannya pendidikan. Tapi kalau Anda ingin memungut saja untuk senang-senang di masa kecilnya, boleh-boleh saja, tapi harus Anda tahu batasannya. Tidak boleh sampai selesai masuk akil balik tetap Anda anggap seperti anak yang mahram, enggak boleh. Maka harus mulai dipisah, disekolahkan. Bagaimana kalau saya menyekolahkan, sekolahkan, bagus, pahalanya besar di hadapan Allah. Jadi tidak harus merubah nasabnya. Dan harus, kalau yang sudah terlanjur merubah nasab, maka kewajiban bagi Anda pada suatu ketika nanti untuk menjelaskan. Karena apa? Kalau sudah nasabnya dirubah, urusannya panjang. Mulai dari urusan mahram, pernikahan, sampai urusan warisan. Na'udzubillah. Jadi makanya patuh dengan syariat itu mudah. Jadi kalau ada suami istri tidak punya anak, maka boleh memungut anaknya siapa saja. Anak siapa saja. Baik, jadi anak siapa saja, tapi harus ada batasannya sampai usia balik. Usia tambis pun sudah mulai dijauhkan. Maksudnya bukan dijauhkan dari kita, artinya sudah menjaga. Mungkin kita pondokkan hanya seperti anak saya. Tapi kalau dari anak keponakan disesuaikan. Kalau saya seorang laki-laki, mungut keponakan perempuan saya, dengan saya adalah mahram, dengan istri sama-sama perempuan, tidak ada masalah. Seperti itulah caranya agar rumah itu terjaga. Kuncinya sederhana, patuhlah dengan syariat Nabi Muhammad. Di balik itu semua adalah keberkahan yang luar biasa. Ingat, memungut anak bukan dilarang. Yang dilarang merubah nasab. Maksud adopsi itu merubah nasab. Kalau Anda memungut 1000 anaknya orang, Anda didik di rumah Anda, anak yatim, anak fakir, anak di rumah sakit yang enggak ada orang tuanya, Anda ambil, istimewa, luar biasa. Tapi tetap mereka bukan anak Anda. Ada lagi caranya. Jika Anda ingin mengadopsi, bukan mengadopsi, memungut anaknya orang agar mahram kepada Anda dan suami Anda, disusui. Kalau Anda masih punya, menyusui, disusui 5 kali susuan, maka saat itu dia langsung menjadi seperti anak Anda dan anak suami, dan dengan anak-anak Anda yang lain pun menjadi saudara sesusuan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Afan Buya, ada satu pertanyaan lagi dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di dalam sebuah hadis disebutkan, dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Pertanyaannya, kenapa tertawa dapat mematikan hati? Tertawa ngakak, tidak mengeraskan hati, karena lupa dengan akhirat. Mengeraskan hati hikmahnya. Tertawa ngakak, tertawa yang terbuka mulutnya, ngakak. Tapi Nabi tersenyum. Sudahlah, kalau sudah Nabi menyebutkan mengeraskan hati itu, keras hati itu sehingga apa? Hatinya lengah, terlena, hatinya lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah, maka buahnya adalah keras hati. Kalau sudah keras hati, susah dinasihati dan susah untuk diingatkan. Kalau tertawa, ditahan. Jangan biasa ngakak. Tertawa Nabi basam. Nabi dengan senyum, kalaupun harus terdengar suara yang wajar saja. Tapi kalau ngakak-ngakak sampai cungkir balik, itu berarti lagi nonton lawak. Nah, enggak benar, sungkir balik perutnya sampai wah ini. Enggak seperti itu. Hati yang lembut tidak akan seperti itu. Tapi ingat, bukan agama Islam agama serem, tidak, indah, mesra, tertawa, ria, canda ria, biasa. Tapi yang tidak berkenan adalah tertawa besar, tertawa ngakak. Dan itu yang mengeraskan hati, wallahu alam bissawab.